Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa naqibatu lil muttaqin. Wa na'udzu wa na'inna 'ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada maghrib malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan Nahjat Qulubil Abrar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sidi rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana yang dimaklumi, buku ini memuat 99 hadis pilihan beserta penjelasannya. Dan pada malam ini insyaAllah ta'ala kita akan membaca hadis yang ke-27. Kata beliau dalam hadis yang ke-27, أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دائما أبو هريرة رضي الله عنه بمركات أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث كفاسيكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat. Nabi Muhammad berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat. Apa tiga wasiat tersebut? Yang pertama, siami salasati ayyamin min kulli syahrin. Pertama adalah berpuasa tiga hari dari setiap bulannya. Yang kedua, warqa'atai al-duha. Kedua, melaksanakan dua rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga, wa'udzira qabla al-anam. Dan Rasulullah berwasiat agar supaya saya melakukan witir sebelum saya tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sidi menjelaskan kedudukan dan pentingnya hadis ini. Kata beliau, wasiatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu li wahidin min ummati khitabun lil ummati kulliha. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembicaraan beliau pada salah seorang dari umatnya, ya, itu adalah pembicaraan kepada seluruh umat. Jadi kalau beliau berwasiat kepada seseorang, ya, itu hakikatnya wasiat kepada seluruh umat. Ma lam yadulla dalilun 'alal khususiyah. Sepanjang ada dalil, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Ini kaidah ya di dalam membaca nas dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Kalau dalil ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang, maka asalnya dalil itu berlaku untuk semua ya, untuk semua umat. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan itu adalah kekhususan untuk seseorang. Baik. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya telah berbuat begini dan begini, disebutkan dosanya. Apa yang saya lakukan? Maka turunlah ayat menjelaskan apa yang harusnya dilakukan. Allah firman aqimish sholata tarqain nahar wa zulatan min al-lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Tegakkanlah salat di dua ujung siang, maksudnya di pagi dan petang. Di pagi salat subuh, di petang salat duha dan asar. Wa zulatan min al-lail, salat maghrib dan isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi maksud dari ayat, perbanyak kebaikan supaya dosa-dosa gugur. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ini ayat khusus untuk saya saja atau untuk seluruh umat? Maka kata Nabi SAW, tidak, bahkan dia untuk seluruh umat. Jelasnya? Ya kalau dilihat kepada sebab turunnya ayat, memang ini ayat untuk jawaban pertanyaan sahabat tersebut, tapi hukum bukan untuk dia saja. Ini hukum untuk seluruh umat. Jelasnya? Nah, demikianlah ketentuan syariat kita asalnya dia berlaku untuk seluruh umat, kecuali kalau ada sendiri yang menunjukkan kekhususan. Seperti yang sahabat sahabat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di pembahasan tentang sembelihan udhiyah kurban, ada yang kalau menyembelih hewan kurban ya sebelum khatib apa atau sebelum sholat dia sudah sembelih, maka Nabi SAW mengatakan karena ada yang mau sembelih di antara ini, itu tidak dianggap. Ya, maka dia berkata, ya Rasulullah, saya punya sembelihan, ya, saya punya sembelihan dan sembelihan yang dia miliki itu umurnya masih kurang dari kadar kewajiban. Ya, kewajiban di dalam menyembelih kami satu tahun, tapi dia punya masih 6 bulan. Ya. Tapi kambing saya ini yang 6 bulan ini saya lebih cintai daripada 2 kali puluh setahun. Maka kata ini tidak mengapa dengan kambing tersebut dan ini tidak boleh untuk selain bukan. Jadi dia dalam mengatakan tidak boleh untuk selain bukan, berarti ini hukum khusus untuk siapa? Untuk dia saja. Tidak boleh untuk orang lain. Jelasnya makin kaya ya, sebenarnya disuruh oleh Syekh disini. Disini Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Apa dia berwasiat khusus untuk Abu Hurairah? Jawabannya, akhirnya untuk siapa? Untuk semua umat. Dia ada dari yang menjelaskan tidak khusus untuk Abu Hurairah. Ya. Karena itu kata Syekh rahimahullah, bahari wa qawiyah salatu min ajan yawati di salati waqtiyah. Tiga wasiat ini adalah dari salat sunnah dan puasa sunnah yang paling muakkad, yang paling ditekankan, paling dianjurkan. Ya, sebab dalamnya ada tiga wasiat untuk Abu Hurairah. Wasiat yang pertama, Abu Hurairah diberi wasiat untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Wasiat yang kedua, Abu Hurairah diberi wasiat untuk melakukan sholat duha tiap harinya 2 rakaat. Dan Abu Hurairah diberi wasiat supaya dia melakukan zikir sebelum dia tidur. Tapi ini 3 wasiat. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya atau menguraikan satu persatu dari 3 wasiat itu. Kata beliau, amat ia berada di kejadian yang itu di syahri. Bainahu warada annahu ya'dilu qiyam as-sana li'anna al-hasanata bi'ashri amthaliha. Adapun berpuasa 3 hari dari setiap bulan, hal tersebut terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa puasa dari setiap bulan itu 3 hari dari setiap bulan itu senilai dengan puasa setahun. Kemudian dengan puasa apa? Puasa setahun. Ya, jadi yang dimaksud sebelum ditahankan bahwa Rasulullah bersabda, "Saumul thalathati ayyamin minasy-syahr, Saum syahr kulli puasa sehari dalam sebulan itu sama dengan puasa satu bulan penuh. Jelasnya? Karena setiap kebaikan itu terus pun dari hari sedikitnya paling minimalnya berapa? 10. Jadi kalau dalam setiap bulan jadi puasa 3 hari berarti 3 kali 10 dihitung berapa? 30. Jadi 3 kali 3 hari dia puasa itu sama saja dia puasa 1 bulan penuh. Jadi kalau tiap bulan dia puasa 3 hari berarti dalam setahun dia telah puasa 1 tahun. Jelasnya? Tetapi waktunya masalah diukur di syahri ini itu tiada syahri kurdini. Dan puasa tiga hari dalam setiap bulan dan setiap bulannya ini sendiri dengan puasa satu bulan seluruhnya. Wa syari'atu mabdaha ala yusr wa suhula wa jala al fadla wa jala al fadli fiha ghali ila istimewani apa buku asyik ini Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Syafi'i, dia ini seorang ahli ulama yang ahli dalam banyak tidak ilmu syariah. Karena itu bahasa-bahasa itu dalam ringkas dari berisi kain-kain. Kita orang yang bercerita biasa, tapi sebenarnya isinya kain. Dia terangkan bahwa syariah itu dibangun di atas kemudahan dan menggambarkan. Dan sisi keutamaan di dalam syariat itu lebih mendominasi. Itu lebih mendominasi. Ini gambaran umum terhadap syariat kita. Dan ini termasuk keutamaan Islam. Sebab agama kita didominasi dengan keutamaan. Dan agama kita dibangun di atas kemudahan. Dibangun di atas kemudahan. Tetapi yang wahad adalah amal yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Sungguhnya amalan ini dan amalan ini adalah mudah dan siapa yang Allah mudahkan untuknya. La yashuqqu ala al-insani wa la yamna'uhu al-qiyamah wa la yamna'uhu al-qiyamah bi syai'in min muhimmatihi. Jadi amalan ini mudah. Dan amalan ini tidak memperhatikan seseorang. Dan amalan ini tidak akan menghambat dia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pentingnya yang lain. Ya. Ini ciri agama kita. Seorang tidak beramal dengan amalan yang kebaikan. Ya. Maka amalan yang kebaikan itu tidak menghambat amalan-amalan yang lain. Tadi beliau isyaratkan di sini sebuah kalimat. Amalan yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Sebab dasarnya amalan itu secara umum yang mudah, tapi untuk orang-orang dia adalah taufik dari Allah. Ya, taufik dari Allah. Dan lagi dalam berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahlan wa anta taj'alu as-sa'ba wa as-syidda sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan sebagai apa yang kau jadikan sebagai kemudahan. Dan kau menjadikan kesukaran, kesusahan menjadi mudah di nasib dirimu. Kalau kau menghadapinya. Jelasnya. Dan seorang pun harus dimudahkan dalam segala urusannya. Di antara doa. Itu tadi ada soal yang disyariatkan. Ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Rahmati Astaghfir. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا الله يا مهديك يا قيوم يا مهتدى بنا رحمة مسلم ومهن فطرنا رضيك إلى سنور فرسانك لأجل أن أصرح كان هل تصرف قال منك ولا تصرف إلى ماذا صار di dalam kehidupannya semuanya mengharap taufik dari Allah. Apabila telah mendapatkan taufik, maka taufik dalam percaya ini menyebabkan dimudahkan seluruh urusannya dan amalannya. Ya. Fathul A'uni. Bersama dengan itu, keutamaan yang sangat agung ini ada di dalamnya, yaitu puasa 3 hari, nilainya sama dengan puasa sebulan. Karena hal ini amal, kullama kana aqwa lir rabb wa anfa lil abdi kana afdala mimma laysa kadhalik. Karena amal ini setiap kali dia lebih mendekati makna ketaatan kepada Rabb, dan tiap kali amal itu lebih bermanfaat bagi hamba, maka amal itu akan lebih afdal daripada yang tidak seperti itu. Jelasnya. Baik, sini beliau selesai menjelaskan tentang keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Dia hanya menyinggung keutamaan, dan dia tidak menyinggung pembahasan fikihnya. Ya, pembahasan fikih yang tertanggung dalam hadis ini disyariatkan berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari itu umum, boleh dilakukan di awal bulan, boleh terus di pertengahan bulan, dan boleh di akhir bulan. 3 hari ini boleh dilakukan secara berturut-turut dan boleh dilakukan berpisah-pisah. Hari ini satu bulan lagi satu bulan lagi satu, tidak ada masalah. Jelasnya. Dan ada dua pendapat di dalam para ulama maksud dari 3 hari ini. Apa yang dimaksudkan adalah ayyamul bidh atau selain ayyamul bidh? Sebab kali juga puasa hari-hari putih namanya, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 dan setiap bulan Hijriah. Ya, ketika bulan purnama. Jelasnya. Makanya disebut ayyamul bidh. Ya. Apakah 3 hari ini yang dimaksud adalah ayyamul bidh atau selain ayyamul bidh? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Yang benar bahwa 3 hari dalam hadis Abu Hurairah ini sifatnya umum. Nah, harus ayyamul bidh. Tapi siapa yang puasa ayyamul bidh 3 hari, dia niat ayyamul bidh dan niat 3 hari dalam sebulan, maka dia dapat dua pahala sekaligus. Dia mendapatkan dua pahala sama sekaligus. Jelaskan di sini. Ya. Demikian pula kalau misalnya di bulan tersebut ada puasa Muharram, maka dia puasa di, misalnya di bulan Muharram, dia puasa tanggal 9, tanggal 10, ya. Kemudian dia puasa di hari yang satu, maka sudah dihitung, dia puasa di hari dalam sebulan. Jelasnya? Dan ini dari kemudahan, ya, di dalam syariat kita. Ya, kita sebagai ahkam yang berkaitan dengan puasa 3 hari. Kemudian kata beliau, pada sahabat al-haddu ala taqsir di syiddat ibn insyaAllah, dan telah syah, ya, dalil tentang anjuran mengkhususkan 6 hari dalam bulan insyaAllah. Ya, maksudnya para ahli dalil yang menjelaskan disunnahkannya berpuasa 6 hari di bulan insyaAllah. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah riwayat Muslim. Hadis Abu Dawud riwayat Muslim. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qiyamu ad-dahr." Kana qiyamu ad-dahr. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian setelah itu diikuti dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka katakan berpuasa 1 tahun. Katakan berpuasa 1 tahun. Dan dalam hari bulan Syawal ini juga, tidak harus secara berurut, boleh dilakukan berpisah-pisah. Yang penting di dalam bulan Syawal. Kemudian kata beliau, "Wakiyami yomi Arafata wattasi wal ashru muharram." Demikian pula disyariatkan puasa Arafah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan hadis Abu Qatadah bahwa puasa Arafah itu menggugurkan dosa selama 1 tahun dan dosa yang tersisa dari tahun itu. Jadi dari Muharram sampai ke tanggal 9 Zulhijjah, dari tanggal 9 Zulhijjah sampai akhir Zulhijjah, semuanya digugurkan. Ya. Kemudian, wa tsani wal ashru min Muharram, demikian pula disyariatkan berpuasa khasyu'ah. Ini di syariatkan. Ya, akhirnya tanggal 10 Muharram disyariatkannya sebagaimana dalam ayat hadis. Cuma di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menerangkan lain matiru ila qadirin la akhuna ila khasyu'ah. Nanti kata saya masih hidup pada tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Jadi kan disyariatkan tanggal 9 dan tanggal berapa? Tanggal 10. Ya. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan disyariatkan juga tanggal 11. Berpuasa tanggal 11. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad. Berpuasa Asyura sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ya, itu dari yang saya hadisnya dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahman dan dia ini waibul hadis, lima hadisnya. Selain daripada itu, dia mengisi rawi-rawi yang lebih kuat. Dia hanya menurutkan tanggal 9 saja, tidak menurutkan tanggal 11. Karena itu riwayat yang menurutkan tanggal 11 itu adalah hadis mungkar, baik dari sisi ilmu periwayat. Karena itu, kalau ingin kesimpulan, seperti yang disebut oleh Syekh ini, disyariatkan di bulan Muharram, hari puasa tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Kemudian cara beliau untuk menimu Al-Qamis. Demikian pula adalah syah anjuran untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, ini puasa Senin Kamis namanya. Puasa Senin Kamis. Ya, dan telah syah dari Nabi SAW dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menunjukkan kepada Tuhan di dalam Al-Qamis untuk berpuasa Senin dan Kamis. Dan juga telah syah di dalam hadis Aisyah, di dalam Tirmidzi dan sebagainya. Nabi SAW yang taharra sawman isnin wa khamis. Nabi itu sering memilih puasa Senin dan Kamis. Nah, dan ini beliau bawakan beberapa contoh puasa sunnah. Beliau ingin menjelaskan bahwa keberadaan puasa sunnah yang dilakukan oleh hamba itu menambah keutamaan untuknya dan tidak mengganggu pekerjaannya yang lain dan tidak memberatkan. Tidak memperhatikannya. Oke. Baik, selesai penjelasan wasiat yang pertama kepada Bukhoreah. Ini juga merupakan wasiat kepada seluruh umat untuk berpuasa 3 hari dan setiap bulan. Wasiat yang kedua adalah melakukan sholat duha 2 rakaat. Tentang sholat duha, akhir di sini menjelaskan. Setelah riwayat sholat duha, فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها. هذا الفرق لها سنه سنة طريق الحديث الصحيح يمجلسك أن تنطلق أمانيا يعني قد تكاثرت أمانيا فأمانيا صلى الله عليه وسلم بين الحديث يمجلسك أن تنطلق أمانيا. واختلف العلماء باستحباب مداومتها. Namun para ulama berbeda pendapat, bersilang pendapat tentang masalah apa yang disunnahkan untuk kontinu melakukannya, dilakukan sebagai rutinitas tetap. Kalau kayak kita lihat misalnya, apa yang disunnahkan itu adalah dia kerjakan kadang-kadang. Satu hari dia kerjakan, mungkin hari-hari dia tidak kerjakan. Sama yang disunnahkan. Ya. Baik. Beliau di sini ada menerangkan pendapat yang terkuat dalam masalah. Ya. Pendapat yang terkuat dalam masalah. Ya. Kenapa ada silang pendapat ini? Karena kalau kita lihat hadis-hadis, sejumlah hadis Nabi memerintah, mewasiatkan, memberikan anjuran yang keutamanya, seakan-akan adalah hal yang lama. Sangat dianjurkan. Tapi di sisi lain, Nabi SAW menunjukkan dari beliau sangat sedikit beliau melaksanakan sholat duha. Karena juga ada dua pendapat di dalam masalah ini. Tapi menurut Syekh cara beliau sahih dan yang benarnya anna kutus tahakul mudawaratu alaiha di hadal hadith wa gairi lilla liman lahu adatu lufrat ilai fa'inna tarakaha ahyan fala ba'as. Tetapi yang benarnya, yang benarnya dalam masalah ini bahwa disunnahkan untuk kontinu melakukan sholat duha itu berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, kecuali bagi siapa yang punya kebiasaan melakukan sholat malam. Ya, jadi menurut beliau sunnahnya kalau dia punya kebiasaan melakukan sholat malam, ya dia lakukan jalan jalan saja. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan melakukan sholat malam, sholat malamnya sedikit, maka disunnahkan kembali di mana? Di siang hari. Ini menurut syariat. Kemudian terlebih dahulu kalau tidak tahu apakah kehadiran para baras, kalau ditinggalkan kadang-kadang maka tidak ada masalah. Kalau ditinggalkan kadang-kadang tidak ada masalah. Kemudian terlebih dahulu kalau akbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yusbihu min kulli adamiyyin kulla yawmin 360 khalaqa, fa kullu tasbihatin khalaqa, وكل تحميلة صدقة وكل تكفيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك حتى أتاني ركعتهما من الضحى. Sekarang dia membawakan dalil tentang disunnahkan kontinu melakukan sholat duha sekaligus dalil menunjukkan keutamaan sholat duha. Ya, tersah di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Dzar. Ini dari hadis ini yang disebut oleh Imam Nawawi di Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Di mana Nabi menyebutkan dan Rasulullah mengatakan bahwa pada setiap harinya untuk anak Adam dia memiliki 360 salat. Salat ini harus itu adalah salat Adam. Ya. Kira-kira berapa 360 salat? Fakullu tasbihatin salatatun, setiap tasbihat, setiap salat tasbih, satu tasbih dihitungan salat. Wakullu tahmidatin salat, setiap bertahmid salat. Wakullu tasbihatin salat, setiap bertasbih dihitung satu salat. Wa amru bil ma'ruf salat, dia melakukan amar ma'ruf, dia perintahkan orang melakukan yang baik. Tiap-tiap perintah satu, perintah dua. Setiap perintah itu satu salat. Wadah juga dimungkar salat. Diulang dan kemudian satu salat. Ya, di sini tadi terangkan bahwa ada kadang harusnya pada setiap harinya itu bersedekah dengan 360 salat. Kemudian nanti rinci bagaimana bentuk-bentuk salat dan cara mendapatkan salat ini. Kemudian terakhirnya beliau katakan, ya, setelah merinci bentuk-bentuknya, beliau katakan untuk 300 ini semua itu cukup dengan melakukan dua rakaat sholat duha sebelum cukup. Ya. Jadi menunjukkan keutamaan sholat duha karena disebutkan tiap hari maka utamanya dilakukan apa? Tiap hari. Jadi, ya, ini dari yang disebutkan oleh Syekh di sini, tapi waktu baru tak ada. Baik. Kemudian dalam video, ya, memang yang benarnya kalau kita lihat dari sisi pendapat yang terkait dalam hal ini, bahwa disunnahkan, ya, melakukan sholat duha itu terus menerus, ya, sebab hari-hari lagi menganjurkan. Adapun Nabi beliau kadang sedikit melakukannya, itu ada alasan-alasan tersendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kata beliau pada ulama berkata pada ulama, akan berkolat berduha maka akan. Nah, sekarang beliau menjelaskan beberapa hukum berkaitan dengan sholat duha. Sholat duha itu yang paling sedikitnya adalah dua rakaat. Ini penjelasan tentang berapa rakaat sholat duha. Jadi paling sedikitnya sholat duha adalah dua rakaat. Wa aktsaru hasabannya. Dan paling banyaknya adalah 8 rakaat. Paling banyaknya adalah 8 rakaat. Iya. Baik. Ini dari sisi dua ya, yang sahih. Jadi ini riwayat sahih. Ada riwayat menurutkan 3 rakaat itu. Ada menurutkan 12 rakaat. Ya. Namun ada pembahasan-pembahasan dari sisi hadis yang berkuat atau tidak. Yang jelas 2 rakaat syah hadis hadis ini jauh banyak. 4 dan 6 serta 8 ada hadis yang kuat di dalam jelasannya. Ya. Namun sekali lagi yang paling penting ya, seperti yang saya sampaikan, kalau ada beberapa pilihan, dia mengambil satu saja dan kontinu melakukannya. Ya, kalau dia dua-dua saja, dia pada waktu yang sama. Dia paling utama. Kalau dia bisa 8, tak mengambil 8, tapi besar untuk tiap hari melakukan 8. Kemudian kita punya waktu, ya, dia berjumpai asyarakat. Kita mungkin tidak mengambil jawab. Sekarang dia terangkan waktu sholat duha, waktu sholat duha dari naiknya matahari, bukan terbitnya, dari matahari setelah terbit dia sudah naik tinggi sekitar satu tombak. Jadi kalau dia sudah naik tinggi sekitar satu tombak, itu adalah awal mulai sholat duha. Sholat duha dan akhirnya sebelum matahari terbit, Hubeil. Sebelum sedikit sebelum matahari tergelincir, jadi matahari tergelincir sudah habis waktu sholat duha. Nah, ini berdasarkan hari Ahmad bin Arnada riwayat Muslim. Ya, selanjutnya, baik ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan sholat duha. Inilah sholat wasallam. Wasiatkan kepada Abu Hurairah 2 rakaat saja. Artinya beliau dengan wasiatkan 2 rakaat. Sebab diukur kemampuan sahabatnya. Ini mungkin mampunya hanya berapa? 2 rakaat. Diwasiatkan ya dengan 2 saja tidak diberikan yang lainnya. Tidak diberikan tuntunan 4, 6, 8. Sebab dengan satu tuntunan ini itu lebih bermanfaat baginya. Jelasnya. Bahkan kondisi tertentu kan seperti itu seorang yang apa namanya yang memberikan tuntunan. Jadi itu yang tiga yang diberikan kepada orang yang mengambilkan ilmu. Karena di dalam masalah ada banyak pendapat atau ada banyak pilihan. Tapi dia hanya memberikan kepada orang yang bertanya satu saja.